Pengkhianatan. Bahkan setelah aku menghancurkan ponsel itu, rasanya belum seperti kebebasan. Aku pikir aku akan merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang lepas dari dadaku, tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Rasanya seperti sedang diawasi, seolah dia masih cukup dekat untuk mendengar pikiranku, melihat gerakku, menilai, dan mengingatkanku bahwa aku salah. Seolah dia masih bisa mengancamku seperti dulu. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi tubuhku belum menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, saat aku melihat mamaku di dapur, mata kami sama-sama bengkak karena menangis. Aku menarik tudung jaketku, berusaha menyembunyikan potongan rambutku yang tidak rata setelah kugunting semalam. Sulit dipercaya bahwa karena satu orang, keluarga kami hampir hancur. Mamaku terlihat ingin memulai pertengkaran lagi, siap mendengar aku membela dia seperti biasanya, tapi aku menghentikannya. Aku udah mengakhirinya, Ma, kataku pelan. Aku ceritakan semuanya, tentang ponsel itu, bagaimana aku menyembunyikannya, bagaimana aku masih berada di bawah kendalinya bahkan di rumah sendiri. Mamaku menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. Kamu pikir Mama nggak tahu, katanya. Dia tidak merayakan, tidak memelukku. Tatapannya seperti orang yang tidak tahu apakah masih bisa mempercayaiku setelah semua yang kulakukan melawan keluargaku sendiri. Keheningan di antara kami bukan lagi marah, tapi hati-hati. Ia seperti sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tak terkejut lagi. Mamaku tidak mengembalikan ponselku. Aku mengerti, sebagian diriku bahkan setuju. Tapi aku harus tahu, apakah dia benar-benar menepati ancamannya? Apakah dia mengunggah foto-foto telanjangku yang dulu selalu ia pakai untuk menakutiku? Jadi aku mengambil satu-satunya perangkat yang masih bisa tersambung ke internet, PSP-ku. Aku turun ke lobi apartemen, tempat ada Wi-Fi. Mama tidak tahu PSP bisa dipakai online. Dia pikir aku cuma memainkannya untuk GTA. Lobi itu sederhana, hanya beberapa kursi plastik dan gemah langkah kaki di lantai ubin. Tapi sunyi, dan jam itu aku sendirian. Hanya aku, membungkuk di depan layar kecil, menyegarkan hasil pencarian berkali-kali seperti nyawaku bergantung padanya. Dan mungkin memang begitu. Aku mengetik namaku berulang kali, lalu namanya. Aku menelusuri halaman demi halaman hasil pencarian. Aku memeriksa forum, situs gosip, blog, situs porno, halaman penggemar lama. Apapun yang mungkin memuat sesuatu, gambar, rumor, atau bisikan skandal. Tidak ada apapun, tapi aku tidak berhenti. Aku terus memeriksa, setiap jam, setiap beberapa jam. Suatu saat, ketika aku sedang membungkuk menatap PSP, seorang tetangga lewat. Dia punya salon kecil di lantai bawah. Dia melihat rambutku yang tidak rata dan dengan lembut bertanya apa yang terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, dia menawarkan untuk merapikannya, memotongnya sebahu supaya tidak tampak acak-acakan. Aku langsung setuju, rasanya lebih mudah mengangguk daripada menjelaskan. Dia memotong rambutku dengan hati-hati. Setiap helai terasa seperti bagian dari diriku yang ikut dilepaskan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa sedikit lebih seperti diriku sendiri. Saat aku kembali ke atas, mamaku terkejut. Ia menatapku lama, matanya melebar melihat rambutku yang kini pendek. Kenapa? Tanyanya. Aku memaksakan senyum kecil. Buang sial, jawabku. Wajahnya masih bingung, campuran antara heran dan khawatir, tapi dia tidak bertanya lagi. Kadang malam-malam aku mendengar suara gemerincing kunci di lorong atas dan tubuhku langsung kaku. Aku mengira itu suara rantainya. Rantai bodoh yang selalu ia kenakan, beradu dengan celana jeansnya. Suaranya khas, dan aku mendengarnya bahkan saat tidak ada. Seperti hantu yang masih mengikuti. Pernah juga aku mendengar seseorang bersiul memanggil anjingnya di luar, dan untuk sedetik aku yakin itu dia. Dulu dia sering bersiul dari kejauhan saat aku di taman, sebuah panggilan pendek yang menandakan dia ada di sana. Saat itu terdengar lucu, hampir manis. Sekarang terdengar seperti mimpi buruk. Setiap kali aku punya kesempatan untuk tersambung, aku memeriksa lagi. Awalnya setiap jam, lalu setiap beberapa jam, lalu hanya sekali di pagi hari. Lama-lama tidak sama sekali. Mungkin aku lelah, mungkin aku ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Sebagian kecil diriku, mungkin bagian yang paling kecil, mulai percaya bahwa itu memang sudah berakhir. Tidak ada kebocoran, tidak ada kabar, tidak ada unggahan. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Sekitar seminggu berlalu, mamaku mulai melunak. Ia mulai mengajakku bicara lagi, hal-hal kecil saja, dan sesekali ia tertawa menonton TV. Jeremy juga terlihat lebih cerah. Saat masa terburuk, ia menjadi sangat pendiam, seolah ketegangan di rumah telah menguras cahaya dalam dirinya. Dia masih anak kecil, tapi sudah memikul beban dari keheningan kami, melangkah hati-hati agar tidak memperburuk keadaan. Setelah perpisahan itu, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar kamar, tertawa dengannya lagi, bermain seperti dulu. Aku sadar betapa aku merindukan itu. Aku merasa bersalah pada orang tuaku, tapi aku lebih kasihan pada dia. Ia tidak punya pilihan dalam semua ini. Ia dipaksa meninggalkan sekolah dan teman-temannya di Belgia, lalu terseret dalam dramaku karena seorang pria. Aku benci karena ia kehilangan begitu banyak hanya karena aku. Suatu pagi, tanpa sepatah kata pun, mamaku meletakkan ponselku di meja. Aku menatapnya lama, curiga, tapi akhirnya meraihnya. Ia tidak menghentikanku. Hari itu juga aku mengganti nomorku. Aku bahkan tidak menyimpan yang lama. Rasanya seperti menghapus kutukan. Aku hapus semuanya. Log panggilan, pesan, foto. Aku memberi diriku awal yang baru. Malamnya, mamaku bertanya kenapa aku memutuskan hubungan dengan Bobby. Bibirnya menegang saat menyebut namanya, kebiasaan yang selalu muncul ketika ia sedang menahan marah. Aku nggak mau ngomongin dia lagi, jawabku. Ia menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. Baiklah, katanya akhirnya. Ia masih belum yakin bisa mempercayai aku. Aku bisa merasakannya. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu berubah. Ia melihatku sedang mengetik sambil tersenyum. Ia mengintip sedikit, melihat nama Milo, lalu tersenyum kecil, seperti baru melihat bunga mekar. Aku sudah berbicara dengan Milo selama berminggu-minggu. Percakapan panjang setiap malam sampai aku merasa seolah sudah mengenalnya. Kami saling jatuh hati bahkan sebelum bertemu. Perlahan mamaku mulai percaya bahwa ini bukan hanya alasan lain untuk diam-diam bertemu Bobby. Ia mulai mempercayaiku lagi, cukup untuk mengizinkanku keluar rumah. Saat itulah aku memperkenalkannya pada mamaku. Milo berbeda, ia tinggi, berotot, tampak seperti orang yang rajin ke gym, dengan tato di lengannya dan rambut panjang gelap. Tapi tatonya tidak membuatnya menakutkan, karena kehadirannya hangat dan konyol. Ia berbicara dengan sedikit logat aneh karena tidak lahir di Indonesia, dan itu malah membuatnya lebih mudah disukai. Mereka hanya bertemu sekali, saat ia datang menjemputku untuk kencan. Ia meminta izin pada mamaku dengan sopan, dan saat itu aku melihat tatapan mamaku. Ia tampak hampir senang, mungkin karena bisa merasakan perbedaannya. Bobby selalu terlalu percaya diri, bertingkah seolah setara dengan mamaku, bahkan seperti temannya, dan itu membuat mamaku kesal. Dengan Milo, ia merasa dihormati. Milo terasa seperti sahabat sekaligus gebetan. Dengannya, aku bisa tertawa lepas, tawa yang sudah lama hilang dariku. Aku tidak perlu berpura-pura atau mengecilkan diriku. Aku merasakan getaran di dada lagi, bukan yang menegangkan, tapi yang lembut. Ia menunjukkan padaku bagaimana rasanya bersama pria normal. Tidak ada ujian, tidak ada hukuman, hanya candaan, tatapan lembut, dan momen sederhana. Rasanya damai, rasanya seperti sesuatu yang dulu hanya kulihat dari jauh dalam hidup orang lain. Bersamanya, aku merasa sedang sembuh. Kencan pertama kami di restoran Thailand. Aku belum pernah makan makanan Thailand sebelumnya, jadi aku memintanya memilihkan untukku. Aku tidak ingat nama makanannya, hanya ingat aku tidak bisa memakannya karena rasanya aneh di lidahku. Aku takut reaksinya, restorannya terlihat mahal, dan aku bersiap untuk dimarahi. Tapi dia malah tertawa dan minta maaf karena memilihkan yang salah. Ia bilang tidak apa-apa, nanti ia bungkus saja untuk ibunya, dan berjanji lain kali akan memilihkan yang lebih enak. Saat itu aku tahu, dia berbeda. Kalau itu Bobby, malam itu pasti sudah berubah jadi pertengkaran panjang. Dalam perjalanan pulang, albumnya Enrique Iglesias sedang diputar, dan saat lagu Hero mulai, mobil terasa seperti dunia lain. Cahaya kota berkelap-kelip di jendela, menyinari wajahnya dalam potongan cahaya yang terasa seperti film. Lalu ia mencondongkan tubuh dan menciumku. Lembut, perlahan, seolah tak perlu dibuktikan pada siapapun. Pribadi, tidak untuk dipertontonkan. Hanya kasih, yang membuat dadaku bergetar dalam cara yang baik. Ciuman Bobby selalu terasa seperti pertunjukan, seolah dunia harus melihat. Ini kebalikannya, ini hanya milik kami. Aku merasa seperti berada dalam adegan film, hanya saja nyata dan milikku sendiri. Aku pulang masih tersenyum, langsung menelepon Kelly untuk menceritakan semuanya. Kelly adalah satu-satunya teman yang boleh kuhubungi saat aku masih bersama Bobby. Ia selalu mendukung kami, bahkan sampai berbicara dengan Bobby di belakangku. Mereka belum pernah bertemu, tapi entah bagaimana, ia berpihak padanya. Aku kira ia akan berteriak bahagia mendengar kabar itu, tapi justru dia diam. "Kamu tahu dia berbahaya, kan?" katanya. "Berbahaya gimana?" tanyaku. "Ia bilang Milo baru saja putus dengan seorang aktris, dan orang tua gadis itu melaporkan bahwa dia membawa anaknya kabur tanpa izin, bahwa si gadis masih di bawah umur, dan berita itu ada di mana-mana." Aku sebenarnya sudah tahu, dia yang memberitahuku, tapi versinya berbeda. Ia bilang orang tua gadis itu lebay, bahwa mereka saling mencintai, bahwa ia hanya mencoba melindungi gadis itu, bahwa keluarganya ingin menghancurkan nama baiknya. Ia menceritakan semuanya seperti kisah patah hati, bukan kejahatan. Dan aku percaya. Mamaku tidak. Setelah bertemu dengannya, mamaku mulai curiga. Mungkin karena tatonya, mungkin karena nalurinya. Akhirnya ia mencari namanya di internet. Ia membaca rumor, gosip, forum, dan tentu saja ia percaya pada media. Ia bilang aku seperti orang yang baru keluar dari kandang singa hanya untuk masuk ke mulut buaya. Ia bilang aku tidak menemukan yang lebih baik, hanya bahaya dengan bentuk yang lain. Lalu ia bertanya, "Kenapa sih kamu selalu milih yang paling parah?" Kata-katanya membuatku merasa seolah aku memang mencari masalah, atau terlalu bodoh untuk tahu lebih baik. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya duduk diam, merasakan wajahku panas. Bukan malu, tapi perasaan tenggelam karena menyadari aku salah pilih lagi, padahal aku benar-benar menyukainya. Saat aku mulai menarik diri dari Milo, bingung dan terluka, sebuah pesan muncul dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu persis siapa itu. Bobby. Bagaimana dia bisa dapat nomorku yang baru? Hanya beberapa orang yang tahu. Mama, Jeremy, dan sahabatku, Kelly. Dadaku langsung terasa kosong. Aku menelepon Kelly secepatnya. Aku ingin sekali percaya aku salah curiga, tapi dia mengaku. "Aku khawatir sama kamu," katanya. "Aku takut kamu bakal ngancurin hidupmu sendiri bareng Milo. Aku cuma pengin bantu. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Jadi dia kasih tahu semuanya. Nomorku yang baru, keadaanku, nama Milo. Ia pikir sedang menyelamatkanku. Ia tidak tahu bahwa dia baru saja menghancurkan semuanya. Kelly telah memberinya nomorku yang baru, dan bersamanya, kunci untuk membuka lagi kurunganku. Saat itu juga, semua ketakutan yang kupikir sudah terkubur muncul kembali. Aku bisa saja memblokirnya, tapi ada ketakutan lain yang menahanku. Bagaimana kalau saat dia tidak bisa menghubungiku, dia justru merencanakan sesuatu? Bagaimana kalau ada hal yang harus kuketahui? Apa dia benar-benar memotong pergelangan tangannya waktu aku menghancurkan ponsel itu dulu? Aku tidak mau tahu, tapi aku harus tahu. Aku ingin tahu apa yang diinginkannya kali ini. Apakah semuanya benar-benar berakhir, atau selama ini hanya menunggu waktu? Dan begitu saja, Bobby kembali. "Sah tapi tak bebas." Pesan pertamanya terdengar tenang, terlalu tenang. "Aku dengar kamu punya pacar baru," wajah tersenyum. Tak lama, pesan lain masuk. "Cepat juga ya. Kamu udah ngobrol sama dia waktu masih sama aku?" ; Aku mengunci ponsel, menarik napas panjang, mencoba memahami semuanya. Saat ku buka lagi, satu pesan baru menunggu. "Kamu bilang ke dia juga kamu masih perawan?" ; Aku tidak membalas. Aku menolak terpancing. Jantungku berdebar, tanganku dingin. Udara di sekitarku berubah, seperti pertanda bahaya yang semakin dekat. Aku terlalu mengenal nada itu, nada mengejek, selalu mencari celah untuk menjatuhkanku. Simbol senyum di akhir setiap pesan justru membuatnya terasa lebih menakutkan, seperti ejekan yang dibungkus manis. Lalu datang pesan berikutnya. "Kamu baru saja buat kesalahan besar. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku nggak akan pernah kalah dari orang tuamu. Aku sudah bersumpah atas nama Tuhan. Aku tetap diam, tapi bukan karena kuat, melainkan karena takut. Karena aku masih berharap kalau aku tidak bereaksi, monster itu akan kembali bersembunyi dalam gelap. Tapi monster tidak pernah pergi saat masih lapar." Ia terus menelepon, berkali-kali. Akhirnya aku mengangkat, tapi tak bicara. Ia memanjangkan sapaannya, "Hello," berulang-ulang, Terdengar santai tapi mengejek, sampai akhirnya aku tak tahan dan bertanya, "Kamu mau apa?" Dengan suara tenang ia menjawab, "Nggak apa-apa, cuma mau kasih tahu aku punya orang yang siap bunuh orang tuamu kalau kamu nggak nurut." Tubuhku langsung kaku, dada terasa sesak. Bagaimana seseorang bisa mengucapkan hal sekejam itu dengan nada begitu santai? Lalu ia menambahkan kalau orang-orang itu dari Ambon, katanya orang yang biasa mengerjakan urusan kotor. Aku bahkan tidak mengerti kenapa ia menyebut Ambon, atau apa hubungannya, tapi cara ia mengatakannya membuat semuanya terasa nyata. Untuk sesaat aku sempat berpikir, bagaimana dia bisa membayar orang seperti itu, padahal pulsa saja sering habis. Seolah membaca pikiranku, ia berkata, mereka murah. Butuh uang, nggak banyak tanya, mereka tahu cara bikin kelihatannya kayak kecelakaan. Aku nggak main-main kali ini, coba aja kalau berani. Lalu ia menutup telepon. Aku panik, aku kirim pesan bertubi-tubi, memohon agar dia tidak menyentuh orang tuaku, bilang kalau ini bukan lelucon yang lucu. Tanganku gemetar. Ia sering mengancam sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar kontrol, ini perang. Dan aku tidak tahu bagaimana melawannya. Ketika ia tidak membalas, aku terus menelepon dan mengirim pesan lagi dan lagi. Tolong jangan sakiti orang tuaku. Aku minta maaf, aku nggak akan pergi lagi. Aku bahkan sempat menulis, aku sayang kamu, bukan karena aku benar-benar sayang, tapi karena aku panik, karena aku takut. Beberapa jam kemudian, ia menelepon lagi. Suaranya terdengar puas, seperti seseorang yang baru menang permainan. Lalu ia berkata, aku mau kenalin kamu sama seseorang. Aku masih menangis, siap memohon lagi, ketika suara-suara baru terdengar di telepon. Suara laki-laki, berat dan tertawa di latar belakang. Ia menyalakan speaker. Nih, kenalin, orang-orang Ambonku, katanya. Mereka yang akan beresin semuanya kalau kamu ngelakuin kesalahan lagi. Suara mereka santai, bahkan terdengar ramah, tapi membuat kulitku merinding. Waktu itu aku percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu kalau mungkin ia hanya meminta teman-teman basketnya untuk berpura-pura. Saat itu aku masih anak kecil yang ditakut-takuti orang dewasa. Dan ancamannya berhasil. Aku ingin menjerit, ingin lari. Tapi kemana? Aku terpaku. Yang paling sulit kupahami adalah kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang memberinya nomorku. Kelly tahu semuanya. Ia tahu bagaimana ia menghancurkanku, bagaimana ia memanipulasiku. Ia pernah menangis bersamaku, berjanji akan melindungiku, tapi tetap menyerahkan nomorku padanya. Mungkin ia pikir sedang menolongku. Mungkin ia pikir sedang menyelamatkanku. Tapi bagiku itu pengkhianatan, luka yang menetap di dada. Aku ingin menegurnya, tapi bayangan Bobby jauh lebih besar daripada Kelly. Jadi aku diam, persahabatan kami perlahan lenyap dalam keheningan. Sementara aku tenggelam dalam ketakutan atas keselamatan orang tuaku, Milo mencoba menghubungi, menanyakan kenapa aku tiba-tiba menjauh. Tapi aku terlalu takut membuat kesalahan lagi. Aku bilang kami tidak bisa lanjut, lalu memblokirnya. Ironis sekali, baru kemarin aku tertawa mendengar logatnya yang lucu, bersandar di bahunya, dan kini aku harus memutuskannya. Kupu-kupu di dadaku berubah jadi batu. Aku bahkan tidak sempat berduka dengan layak. Milo sempat menjadi sekilas normalitas dalam hidupku. Seseorang yang tidak menuntut bukti setiap saat, tidak marah atas hal-hal kecil yang dalam hubungan sehat bukan masalah sama sekali. Tipo, balasan yang terlambat, teman laki-laki, foto dengan lawan main, semuanya tak pernah jadi bahan pertengkaran. Tapi ketika Bobby kembali dengan ancaman barunya, sesuatu dalam diriku mati. Tawa berhenti, cahaya di mataku padam, aku kembali ke dalam sangkar. Di malam hari, saat kami berbicara lewat telepon, Bobby memaksaku bersumpah atas nama Tuhan bahwa aku tidak pernah tidur dengan Milo. Panggilan itu bisa berlangsung berjam-jam, hanya aku yang mengulang sumpah, menyebut nama setiap anggota keluargaku satu persatu sebagai bukti, memohon agar Tuhan menghukumku jika aku berbohong. Tapi tentu itu tidak cukup baginya. Ia terus menekan, menuduh, memanggilku dengan nama-nama yang menyakitkan. Dan aku diam, karena melawan hanya membuatnya semakin kejam. Sebelum menutup telepon, ia berkata dengan nada datar dan santai. Kamu nggak sepintar itu, jangan pernah coba laporin aku. Kamu punya bukti, Tentu aku tidak punya, itulah bagian paling menyakitkan. Semua ancamannya terjadi lewat telepon. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Hanya kata-kata melawan kata-kata. Ia lebih tua, lebih fasih bicara, lebih pandai memutarbalikkan cerita. Kalaupun aku mencoba melapor, siapa yang akan percaya pada seorang remaja yang bahkan belum lancar berbahasa Indonesia? Ia melanjutkan ancamannya, suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi tajam seperti pisau. Kalau sampai aku dipanggil karena ini, orang Ambonku tetap akan jalan. Aku nggak peduli kalau aku harus masuk penjara, asal orang tuamu hancur. Kebenciannya terhadap orang tuaku sudah gila. Mamaku memang tidak tahu semua detailnya, tapi ia melihat aku mulai kembali menyusut ke dalam diriku sendiri. Raut kecewa di wajahnya membuatku hancur. Ia baru saja mulai percaya lagi, dan aku merusaknya. Ia sempat bahagia melihat aku tertawa, meski sebentar saja, mungkin karena ia merasa akhirnya aku bisa hidup normal seperti remaja lain. Tapi kemudian semua itu hilang. Aku tahu ia juga menyalahkan dirinya, karena mempercayai orang yang ternyata membawa bencana. Aku membenci diriku sendiri karena membuatnya kecewa lagi. Aku benci tidak bisa jujur padanya, karena ketakutanku pada Bobby lebih besar dari keberanianku. Di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang sangat salah padanya, sesuatu yang berbahaya. Aku benci betapa mudahnya ia kembali masuk ke hidupku dan mengurungku lagi dengan ancaman yang baru. Aku menjadi semakin patuh, semakin penakut setiap harinya. Aku berhenti bekerja. Aku seperti mayat hidup, selalu mengangguk, selalu mengiyakan. Waktu berjalan tanpa bentuk, diisi pertengkaran, permintaan maaf, ancaman, dan keheningan. Tidak ada yang benar-benar berubah. Mamaku akhirnya juga seolah menyerah. Ia masih memasak untukku, masih memastikan aku makan, masih memeriksa apakah aku bernapas, tapi semua itu tidak lagi terasa seperti kasih sayang, melainkan kewajiban. Bobby melarangku bekerja, dan karena itu mamaku pun melarangku keluar rumah. Ia pikir kalau aku tetap di rumah, aku akan aman dari Bobby. Aku terjebak, tidak bisa pergi kemanapun. Untuk waktu yang lama, satu-satunya ponsel yang kumiliki hanyalah perangkat lama untuk SMS, tanpa internet, tanpa dunia luar. Satu-satunya koneksi yang kupunya hanyalah Bobby, orang terakhir yang seharusnya ada dalam hidupku. Kadang aku membayangkan diriku seperti putri yang dikurung di menara, hanya saja ini bukan dongeng, dan orang yang datang bukan pangeran, melainkan penjagaku sendiri. Bahkan ketika usiaku hampir 18, aku masih merasa 15 di dalam. Kemudian mamaku mulai bicara tentang kemungkinan kembali ke Belgia tanpaku, karena aku hampir cukup umur. Ia lelah, kehabisan cara, dan aku bisa merasakan jarak itu. Bobby justru senang, karena jika mereka pergi, aku akan sepenuhnya jadi miliknya. Baginya itu kemenangan, bagiku, itu kehancuran. Kadang ia datang tanpa pemberitahuan, berdiri di taman bawah apartemen, mengatakan ia hanya ingin melihatku sebentar saja karena rindu. Aku ingat satu kali, saat aku sedang berbicara dengannya lewat telepon, tiba-tiba terdengar suara siulan keras. Suara itu terdengar bukan hanya di telingaku melalui ponsel, tapi juga dari luar jendela. "Dengar itu," katanya. Aku menjawab ya, "coba buka balkonmu," ujarnya. Ketika aku melangkah keluar, aku melihatnya dari kejauhan, berdiri di pinggir jalan tol, mobil barunya berhenti di sana, melambaikan tangan ke arahku dengan ponsel masih menempel di telinganya. Dari seberang sana aku bisa mendengar ia menangis, berkata bahwa kisah cinta kami menyedihkan tapi juga indah. Waktu itu aku tahu, kedatangannya bukan karena rindu, tapi untuk memastikan aku benar-benar ada di rumah. Ia selalu menyebutnya cinta, tapi bagiku itu pengawasan. Saat pulang ia malah memarahiku karena tidak terlihat cukup bahagia. Katanya ia sudah berusaha datang jauh-jauh hanya untuk melihatku sedetik. Ia berkata kami seperti Romeo dan Juliet, cinta terlarang yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Kadang ia berbisik, sebentar lagi kamu 18, dan saat itu kita akan menang. Aku duduk memandangi lantai dan berpikir, menang apa? Ia sudah membuatku kehilangan segalanya. Ia lupa alasan aku masih di sana. Aku bukan Juliet yang tidak bisa hidup tanpa Romeo-nya. Aku hanya gadis yang ketakutan dan sudah berhenti melawan. Tanpa kusadari, aku akhirnya berusia 18. Pagi itu aku terbangun di tempat tidurku. AC rusak semalaman, udara terasa panas. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada pelukan. Mamaku ada di apartemen yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia lain. Aku tidak mengharapkan apapun. Aku bahkan tidak merasa pantas mendapat apapun. Dulu, saat kecil, setiap kali bertengkar dengan orang tuaku, aku selalu berbisik pada diri sendiri, Aku tidak sabar menunggu usia 18 supaya bebas. Aku membayangkan kebebasan itu berarti tidak ada aturan, tidak ada kontrol, bisa bepergian, bisa tertawa, bisa hidup. Tapi saat hari itu tiba, aku tidak merasa bebas sama sekali. Ulang tahunku yang ke-18 tidak terasa seperti perayaan. Rasanya seperti berkabung. Tanda tangani. Selama bertahun-tahun aku memberitahu diri sendiri, 18 akan menyelamatkanku. Bagiku, 18 selalu terasa seperti garis finis. Usia ketika kebebasan akhirnya akan jadi milikku setelah bertahun-tahun penuh aturan, larangan, dan kata tidak. Kupikir saat aku genap 18, aku akan punya ruang untuk menentukan sendiri, bisa keluar rumah tanpa harus meminta izin, benar-benar merasakan hidup ini milikku. Tetapi ketika hari itu tiba, sama sekali tidak terasa seperti kebebasan. Rasanya seperti jebakan yang menutup rapat. Alih-alih terasa lebih ringan, aku merasa lebih berat, seperti sesuatu yang dingin menempel di dadaku, seolah kedewasaan bukan membuka pintu tetapi menutupnya. Sejak Bobby masuk ke hidupku, 18 berhenti berarti kebebasan. Itu berarti kepemilikan. Itu berarti hitungan mundur menuju hari yang telah ia tunggu, hari ketika hukum tak lagi melindungiku. Aku bukan anak di bawah umur lagi. Tak ada yang bisa mengklaim masih di bawah umur. Tak ada yang bisa menghentikannya. Ia menunggu momen ini bukan untuk merayakanku, melainkan untuk mengklaimku. Sebelum hari itu pun aku sudah berhenti menantikan. Anak-anak seusiaku bicara tentang rencana setelah 18, pesta, perjalanan, kebebasan, sementara aku hanya takut. Setiap hari yang mendekat terasa seperti satu tali lagi yang menjerat. Pagi itu ponselku berbunyi, hanya satu pesan. Naik taksi ke Plaza Semanggi. Aku tunggu. Tak ada ucapan selamat, tak ada kehangatan, hanya perintah. Aku tidak bilang ke mamaku, tidak perlu, dia sudah tahu. Dia melihatku berjalan di rumah seperti orang yang menuju hukuman, bukan perayaan, dan dia tidak menghentikanku. Mungkin karena dia merasa tak bisa, mungkin karena dia sudah menyerah. Diamnya bukan tanda menyetujui, melainkan tanda pasrah. Keheningan orang yang bersiap menghadap benturan. Aku masuk ke bagian belakang taksi, telapak tangan berkeringat, tenggorokan kering. Aku menatap bayanganku di jendela, tapi aku nyaris tak mengenal diriku sendiri. Aku tampak seperti gadis yang berpakaian dewasa, padahal di dalam aku masih anak kecil yang ketakutan, gemetar. Rasanya aneh berada di luar sama sekali. Selama bertahun-tahun aku terkurung di apartemen itu, sampai janji itu benar-benar datang, bahwa setelah 18 mereka tak lagi bisa menghentikanku. Keluar terasa tidak nyata, hampir salah, seolah kebebasan itu asing. Udara di luar tidak terasa milikku lagi, dan di taksi aku sadar betapa canggungnya aku secara sosial, betapa aku lupa cara eksis di dunia, cara bersikap pada orang di luar dinding yang mengekangku begitu lama. Sopir melirikku lewat kaca spion. "Kamu Aureli?" tanyanya. Aku mengangguk hati-hati. "Istri saya nonton film kamu," katanya sambil tersenyum. "Tanpa jeda, kamu kan yang digosipkan itu juga, yang orang tuanya nggak setuju dengan kisah cintanya sama pria dewasa itu." Nama Bobby menggantung di lidahnya, tapi dia tidak ingat persis. Aku tertawa terlalu cepat, terlalu keras, berharap bisa menyingkirkannya. "Bukan, itu cuma gimmick doang," jawabku. Suaraku terdengar salah, seperti milik orang lain. Dia terus berceloteh, santai dan ingin tahu, seolah ini bukan momen terburuk dalam hidupku. Bagi dia itu gosip, bagi aku itu jebakan yang tak bisa kutolak. Saat taksi berhenti, aku melangkah ke panas kota. Plaza Semanggi, aku sering ke situ sebelumnya, jalan-jalan dengan teman, makan bareng keluarga, menyusuri mal seperti remaja lain. Tapi hari itu suasananya beda, bukan bangunannya, melainkan aura di sekitarnya. Kaca yang sama, eskalator yang sama, kerumunan yang sama, tapi bagiku semua terasa diskenariokan, seolah tempat akrab ini diubah jadi panggung di mana aku harus memainkan peran yang tak pernah kubuat. Ia menungguku di sebuah kedai kopi. Ia tidak sendiri. Dua pria duduk di sampingnya, jas rapi, map tersusun di meja. Satu membawa tas kerja. Mereka tidak tersenyum, tidak memperkenalkan diri, tidak perlu. Kehadiran mereka sudah berbicara. Bobby berdiri, menunjuk kursi, suaranya singkat. "Duduk." Aku duduk. Ia mendorong tumpukan kertas ke depanku. "Tanda tangani ini," perintahnya. "Tanda tangani apa?" Suaraku tercekat sebelum bisa kutahan. Halaman-halaman itu kabur di mataku, Istilah hukum, paragraf tebal, cap resmi. Napas de cepat, ruangan terasa miring. Ini cuma untuk bantu kita, katanya santai, terdengar sudah latihan. Biar bisa mulai prosesnya, gereja, rencana, cuma itu. Ia mengatakan semua seperti hal yang tidak berbahaya, tapi genggamannya pada pulpen mengatakan hal lain. Lututnya bergetar, matanya menatapku seperti predator mengamati mangsa. Kami belum pernah bicara tentang pernikahan seperti ini. Aku baru saja berusia 18. Menikah bukan impianku, bukan rencanaku. Aku menginginkan kedewasaan supaya bisa bernapas, bukan langsung masuk ke jeruji lain. Aku sudah nunggu kamu, ia mendekat, suaranya menegang. Jangan buat ini susah. Ia tampak tenang, tapi aku bisa merasakan badai di bawahnya. Wajahnya tegang, nadanya rendah dan berbahaya, seolah menantang aku untuk menolak. Aku menatap kertas itu, jantung berdebar, pikiran berputar. Tanganku berat di pangkuan, lalu terlintas sebuah ide. Ku buka ponsel pura-pura seakan bergetar. Kuharap seperti sedang menjawab panggilan penting. Kuhadapkan jari ke arahnya, memberi isyarat agar menunggu sebentar. Lalu berdiri perlahan, hati-hati, seolah tak ada yang salah. Lalu aku lari. Aku tidak berpikir, kaki melesat sebelum otak mengejar. Aku menembus mal, menyusuri toko-toko, menembus kerumunan. Setiap lorong menjadi kabur, ubin berkilau, eskalator berdengung, lampu neon berkelip samar-samar. Aku tidak lari menuju kebebasan, aku berputar-putar. Lalu ku dengar gemerincing logam rantainya, bunyi sandal karet menghentak di lantai. Berat, cepat, mendekat, panik membuncah. Aku mendorong tubuh lebih kencang, belok ke sudut lain, paru-paru terbakar, mata mencari tempat menghilang. Kerumunan menipis, aku tersesat ke tempat parkir. Kosong, terbuka, langkah kakiku menggema di beton. Seketika aku berhenti untuk menarik napas. Saat itulah kurasakan tangan itu menggenggam lenganku. Kencang, belum kasar, belum. Ia berdiri di depanku, menghalangi jalan, wajahnya dibuat tampak khawatir. Hei, kenapa kamu lari, sayang? Tanyanya lembut, penuh bujukan, seolah ini bukan menakutkan. Ia menyibak rambutku, suaranya nyaris manja. Aku sayang kamu, aku cuma butuh rasa aman. Sesuatu yang bilang kamu gak main-main setelah aku nunggu lebih dari 2 tahun. Kata-katanya melilit seperti tali. Kelembutannya sandiwara, tapi genggamannya mengatakan kebenaran. Ia mengencangkan pegangan sedikit, pandangannya menjadi tajam. Kamu ingat apa yang akan terjadi kalau kamu membangkang? Aku mengangguk, karena aku tahu, ancaman itu, rasa malu itu, bahaya itu. Ia melembut lagi, memiringkan kepala seperti ayah yang kecewa. Bagus, oke, kita balik, nggak usah malu, mereka di sini buat aku. Bertingkah normal saja. Tenang. Jadi aku kembali, kembali ke meja, kembali ke mereka, kembali pada kertas. Ia mendorong pulpen ke tanganku. Jemariku gemetar, otakku berteriak tidak, tapi tangan mengkhianatiku. Aku teringat orang tuaku, apa yang akan terjadi pada mereka, bagaimana momen ini bisa menghancurkan keluargaku. Dan tetap, aku akhirnya menandatangani. Bobby tersenyum puas, lalu menoleh ke pengacara. Kalau bisa, coba tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober, ulang tahun papaku, ulang tahun adikku juga. Air mataku tumpah sebelum sempat kutahan. Tolong jangan, bisikku, itu terlalu kejam. Pengacara mengangkat bahu. Mepet ya, kami coba. Tapi seperti yang kami bilang, susah cari gereja yang mau pakai saksi palsu, lewati prosedur. Kami usahakan. Mereka merapikan map dan pergi. Tapi Bobby belum selesai. Nih buat aku, katanya sambil mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas, seolah semuanya sudah diatur layaknya skenario. Ia mengatakannya kata demi kata. Aku, Aureli, menyatakan bahwa aku sadar, dalam keadaan sadar, dan menulis pernyataan ini tanpa paksaan. Aku ingin menikah dengan Bobby. Ini kehendakku, keputusanku, pilihanku. Ia membuatku menandatanganinya, untuk arsipnya, untuk bukti, untuk kendali, 1 lembar lagi untuk disandera. Nanti, ia akan membuatku menulis lebih banyak. Surat, pernyataan, deklarasi, masing-masing jadi bukti untuk koleksinya, masing-masing jadi rantai baru di leherku. Pertama kali itu tidak mudah. Air mataku menetes di halaman, 1 demi 1, mengotori tinta, membuat huruf luntur. Bobby jadi kesal dan memaksaku mengulang. Berkali-kali, Kucoba menghapus bekas air mata, tapi tangis terus datang, mengotori setiap baris. Saat aku menulis ulang, salah satu teman lama Bobby datang. Usianya seumuran Bobby, sudah menikah, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ia mencondongkan tubuh untuk melihat kertas, memastikan terlihat resmi. Lalu ia terkekeh, "Cewekmu masih kecil banget, Bob. Tulisan tangannya aja masih kayak anak SD." Tawanya menusuk lebih dalam dari pulpen di tanganku. Malu mengganda. Setelah memiliki semua surat itu, kami pergi ke ATM di dalam mal. Bobby bilang mau cek transfer, jadi aku berdiri di sampingnya sementara ia menekan layar mesin. Secara tak sengaja aku melirik ke layar dan melihat saldo. 2 juta rupiah. Mataku tertahan sebentar sebelum ia menangkapku menatap. Kepala Bobby berputar cepat, nadanya tajam. "Kenapa kamu lihat? Mau bilang apa?" Aku cepat-cepat menggeleng. "Nggak apa-apa." Namun dalam hati terngiang, 2 juta, ia mau menikahiku dengan jumlah segitu? Bagaimana ia membayar gereja, pengacara yang ia sebut-sebut? Lalu aku ingat ia baru saja bayar uang muka mobil. Mungkin itu sebabnya cuma segitu yang tersisa. Tetap saja, rasanya aneh. Aku memberanikan diri bertanya lembut. "Hati-hati, itu rekeningmu satu-satunya." Ia meledak. "Serius, kamu bertingkah materialistis kayak putri? Duit bisa dicari. Keluargamu miskin juga." Malu menyengat, aku cuma bertanya. Tapi cara ucapnya membuatku merasa murahan, serakah, tak tahu terima kasih. Aku cuma minta maaf, takut ledakan berikutnya. Di perjalanan pulang, aku menangis dalam diam. Air mata membuat jalanan jadi goresan cahaya. "Berhenti nangis," katanya ketus. "Mamamu harus lihat kamu bahagia sekarang karena bebas dari mereka." Lalu hampir tertawa ia menambahkan. "Tahu nggak, kalau kamu nggak menandatangani, aku sudah tahu apa yang akan kulakukan." Aku menatapnya, waspada. Ia tersenyum tipis. "Aku akan bunuh orang tuamu, ikat kepala mereka ke mobilku dan seret di jalan." Nadanya santai, hampir main-main, seakan menggambarkan adegan film. Aku bilang, "Kamu nggak bakal lolos." Ia mengangkat bahu. "Kalau begitu aku masuk penjara. Aku nggak peduli. Kalau aku nggak dapat kamu, mereka juga nggak menang. Aku tetap menang." Dan kepalaku yang bodoh mempercayainya. Bagi sebagian orang, 18 berarti menjadi dewasa. Bagiku, berarti lain. Itu adalah ketakutan yang dikemas jadi kebebasan. Itu adalah berjalan ke dalam kandang lain yang belum kulihat batasnya. Kata-kata pengacara berdengung di kepalaku. "Lewati prosedur, cari saksi palsu. Tidak ada yang terdengar legal. Tidak ada yang terdengar benar." Lanjut part 5.